بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا معشر الإخوة رحمني ورحمكم الله pada kajian kita di malam hari ini masih kita bacakan pembahasan seputar masalah at-tauhid dari risalah Al-Qaulus Sadid syarah dari kitab at-tauhid karya fadilati Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di alaihi rahmatullah. Dan di pembahasan yang sebelumnya telah kita jelaskan syarah penjelasan dari beliau terkait adanya dua kemungkinan yang akan dilakukan oleh seorang yang melakukan permasalahan at-tatayur. Kemungkinan yang pertama adalah dia kerjakan, dia lakukan keyakinannya dalam permasalahan tatayur tersebut. Ini menunjukkan lemahnya hatinya, demikian pula bergantungnya hatinya tersebut terhadap sebab-sebab yang dinilai bukan sebagai sebab. Karena hakikat dari tatayur adalah sesuatu yang tidak ada hakikatnya, atau sesuatu yang tidak layak untuk kemudian seseorang menjadikannya sebagai sandaran apalagi sebagai sebab. Nah, ataukah kemungkinan yang kedua yang kemarin kita sebutkan adalah dia tinggalkan keinginan dia untuk melakukan tatayur tersebut. Dalam arti kata dia kerjakan apa yang dia inginkan, akan tapi disebabkan karena hatinya dipenuhi dengan adanya keyakinan tatayur menyebabkan hatinya ketika mengerjakan sesuatu tersebut diliputi dengan kesedihan dan kegundahan. Walaupun dari sisi dampaknya lebih ringan dibandingkan yang pertama, akan tapi ini juga menunjukkan lemahnya hatinya dan lemahnya tawakal dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-muhim di akhir dari penjelasan dalam bab at-tatayur, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengingatkan, fayan baghi liman wajada syai'an min dhalik wa khafa an taghlibahu ad-dawa'i at-tabi'iyyatu. Dan selayaknya bagi seseorang yang menjumpai di dalam dirinya ada satu keinginan untuk bertatayur, sehingga hasrat keinginan tabiatnya itu mengalahkan dia, maka untuk ayyujahida nafsahu ala daf'iha, untuk mengusahakan dirinya agar bisa menolaknya. Wa yasta'inu billah, kemudian dia meminta pertolongan kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wa la yarkanu ilaiha biwajhin liyandafi'a asyarru anhu, dan jangan dia condong kepada sesuatu tatayur tersebut dari sisi mana saja agar supaya kejelekan tersebut ini bisa terhindar dari dirinya, sehingga ketika dia tertimpa sesuatu yang tidak diinginkan, jangan dia kaitkan dengan permasalahan tatayur. Kalau ada hasrat keinginan lintasan dalam benaknya ini karena permasalahan tatayur, maka singkirkan, minta tolonglah engkau kepada Allah Azza wa Jalla, dan kuatkan tawakal kita kepada Allah. Ini adalah karena Allah, la haula wala quwata illa billah, dan seluruh apa yang terjadi adalah berdasarkan takdirnya dan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Inilah yang disebutkan oleh Rasul, walakinallaha yuzhibuhu bitawakkul. Akan tetapi Allah Azza wa Jalla akan menghilangkan niatan-niatan, demikian pula lintasan-lintasan yang muncul di benak seseorang sebabnya karena tatayur, karena hal ini akan bisa hilang dengan tawakalnya seorang hamba kepada Allah. Dia gantungkan nasibnya hanya kepadanya, meyakini segala sesuatu yang menimpanya adalah berdasarkan takdirnya dan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Tayyib, sekarang kita akan menyebutkan beberapa masail dalam bab tersebut. Fihi masail al-ula at-tanbihu ala qawlihi ala innama ta'iruhum indallah ma'a qawlihi ta'irukum ma'akum. Berisikan peringatan terkait adanya firman Allah Azza wa Jalla, ala innama ta'iruhum indallah. Sesungguhnya apa yang menimpa mereka dari sekian banyak ujian dan cobaan adalah berasal dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula berisikan peringatan terkait adanya firman Allah, ta'irukum ma'akum. Apa yang menimpa kalian disebabkan karena apa yang kalian miliki dari amalan. Satu masalah, satu ayat menyebutkan dan menyandarkan sebab terjadinya kejelekan yang menimpa seorang hamba itu adalah berdasarkan kehendak dan takdir Allah Azza wa Jalla. Bukan karena Musa alaihi salam, bukan pula karena sebab mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Azza wa Jalla, untuk agar mereka segera bertobat kepada Allah dan menyesali perbuatannya. Demikian pula firman Allah, ta'irukum ma'akum, sebab yang menimpa kalian adalah disebabkan karena amalan-amalan kalian. Ini menunjukkan bahwasanya sebab yang menimpa umat-umat sebelum kita dari kalangan mereka al-musyrikin, al-kafirin, disebabkan karena adanya azab yang Allah turunkan kepada mereka, sebabnya adalah karena perbuatan mereka kufur kepada Allah, melakukan kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Namun walaupun itu sebagai satu sebab, akan tetapi yang mengakibatkan terjadinya itu seluruhnya adalah berada di bawah kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah sisi pengumpulan untuk kemudian mengkompromikan antara kedua dalil tersebut. Telah kita sebutkan penjelasannya pada pertemuan yang sebelumnya. Nah, kemudian yang kedua, nafyul adwa, dinafikannya adanya al-adwa, penyakit yang menular. Dan pada pembahasan yang sebelumnya telah kita sebutkan, dinafikannya penyakit yang menular adalah penafian terkait keyakinan masyarakat jahiliyah yang beranggapan bahwasanya penyakit tersebut bisa menular dengan sendirinya, tidak ada keterkaitannya dengan kehendak dan takdir dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-thalithah, permasalahan yang ketiga, nafiyut thiyarah, dinafikannya at-tiyarah, at-tatayyur, menganggap kesialan, demikian pula perkara-perkara yang menimpa seseorang yang bersifat kejelekan dan sesuatu yang tidak diinginkannya disebabkan karena dia kaitkan kemunculan seekor burung-burung tertentu, ataukah makhluk-makhluk tertentu, ataukah hari-hari tertentu, ataukah disebabkan karena sesuatu yang dia lihat, yang dia dengar, apapun bentuknya. Kalau semisal itu dianggap munculnya dan sebab terjadinya apa yang menimpanya, inilah yang dimaksud dengan at-tatayyur yang dinafikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. La tiyarata, Rasul menyebutkan tidak ada at-tiyarah, menunjukkan segala sesuatu kalau dianggap itu terjadi karena benda tersebut atau makhluk tersebut atau suara tersebut, ini sesuatu yang hakikatnya seperti fata morgana, terlihat, namun ternyata hakikatnya adalah sesuatu yang menipu. Karena segala sesuatu yang terjadi adalah berdasarkan kehendak dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ar-rabi'ah, masalah yang keempat, nafyul hammah, dinafikannya adanya keyakinan al-hammah, sejenis burung hantu yang bila nampak dan dilihat oleh masyarakat jahiliyah itu adalah sebagai bertanda kesialan atau adanya sesuatu yang tidak diinginkan. Ini juga maknanya sama dengan at-tatayyur. Al-khamisah, permasalahan yang kelima, nafyus safar, dinafikannya as-safar, bulan safar, yaitu adanya anggapan dari masyarakat jahiliyah ketika seseorang melakukan sesuatu di bulan safar, apapun bentuknya, baik itu safar ataukah melakukan pekerjaan yang butuh untuk dia bepergian ke satu tempat atau yang semisalnya, adalah akan mendatangkan kesialan, mendatangkan sesuatu yang tidak diinginkan. Nah, ini perkara yang dinafikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, dan hakikatnya maknanya sama dengan at-tatayyur. As-sadisah, permasalahan yang keenam, annal fa'la laisa min dzalik bal mustahabbun. Bahwasanya al-fa'l, telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya, makna at-tafa'ul yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah al-kalimatu thayyibah. Kalimat-kalimat yang baik yang dia dengar ketika hendak merencanakan sesuatu dan dia bimbang apakah harus dikerjakan ataukah tidak, karena dia khawatir kalau dikerjakan akan terjadi demikian dan demikian. Kemudian dia mendengarkan adanya suara yang memanggil kawannya dengan mengatakan ya Rabih, ya Sahal, dan yang semisalnya, wahai orang yang beruntung, wahai seorang yang mudah, karena namanya adalah Sahal, namanya adalah Rabih, secara bahasa Arab artinya seorang yang mudah, seorang yang beruntung. Maka ketika mendengarkan suara tersebut dia bertafaul. Barangkali saja dengan suara yang dia dengar adalah sebagai bertanda kebaikan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perkara yang sangat disenangi oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dan bukan termasuk dalam bab at-tatayyur. Karena tatayyur yang pertama, ia menyandarkan nasib terjadinya kejelekan adalah karena makhluk selain Allah Azza wa Jal. Adapun at-tafa'ul, dia beranggapan itu sebagai pertanda kebaikan yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla untuknya, sehingga menyebabkan hati seorang yang bertafa'ul semakin dekat dengan Allah dan semakin kuat husnudhannya, baik sangkanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kalau dalam babu tatayyur mengakibatkan seorang terhenti melakukan sesuatu, seakan-akan sesuatu itu menolaknya. Hendak bekerja, dia urungkan. Hendak bepergian, dia batalkan karena melihat perkara-perkara yang berhubungan dengan tatayyur, sehingga hakikatnya adalah sesuatu yang merugikan. Berbeda dengan tafa'ul, ketika dia melakukan tafa'ul, maka tafa'ul tersebut akan mengakibatkan dia terus melakukan, terus mengerjakan, terus maju, sehingga menimbulkan adanya kegembiraan, menimbulkan adanya kelapangan, menimbulkan adanya kesenangan. Adapun tatayur menimbulkan adanya kesedihan, kesempitan, kegundahan, dan yang semisalnya. Sehingga belum menyebutkan bal mustahabun, bahkan tafa'ul adalah sesuatu yang mustahab, yang disenangi dan disunahkan di dalam al-Islam. Anjuran agar setiap muslim ia melakukan at-tafa'ul, jangan melakukan tatayur. Al-sabi'ah, permasalahan yang ketujuh, tafsirul fa'al, pentafsiran makna dari al-fa'al, at-tafa'ul. Yang tadi kita sebutkan Penjelasan dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam maknanya adalah al-kalimatut thayyibah, kalimat yang baik yang didengarnya. Kemudian al-thaminah, permasalahan yang ke-8, annal waqi'a fil qulubi min dzalik ma'a karahiyatihi la yadurru bal yudhibuhu Allahu bitawakkul. Kalau semisal tatayur tersebut itu menimbulkan dampak pada hati-hati seseorang dalam keadaan dia membenci tawakul tersebut, membenci tatayur tersebut. Kalau semisal apa yang terjadi menimpa hati-hati seseorang dalam masalah tatayur tersebut dalam keadaan dia membencinya, ini la yadur, sama sekali tidak membahayakan dirinya. Bal yudhibuhu Allahu bitawakkul, akan tetapi Allah akan menghilangkan apa yang ada di dalam dirinya tersebut dengan dia bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga satu bisikan yang terlintas di dalam hati seorang muslim, hembusan was-was dari syaitan, jangan-jangan ini karena sesuatu yang kamu lihat, jangan-jangan ini karena engkau mengindahkan ucapan dari kakek-kakekmu yang mengatakan jangan bepergian di bulan ini, jangan melakukan di hari ini, akan terjadi demikian dan demikian, muncul sesuatu pada dirinya. Kalau semisal dia membencinya karena bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka yang demikian tidak membahayakannya. Nah, dan akan Allah hilangkan dengan ia bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. At-tasi'ah, permasalahan yang ke-8, dzikru ma yaqulu man wajadahu. Adanya zikir bagi seseorang yang menjumpai di dalam dirinya bisikan-bisikan untuk melakukan at-tatayyur, at-tiyarah, dengan dia mengatakan Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wala yadfa'u sayyi'ati illa anta wala hawla wala quwwata illa bika. Naam, ataukah dengan dia mengatakan Allahumma la khaira illa khairuk wala tayra illa tayruk wala ilaha ghairuka. Kalimat-kalimat tersebut berisikan tawakal seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian permasalahan yang ke-10, dan ini syahidnya disebutkannya pembahasan at-tatayyur dalam babu tauhid, adalah at-tasrih bi anna at-tiyarata syirkun. Adanya penjelasan yang jelas bahwasannya permasalahan at-tatayyur adalah hakikatnya perbuatan syirik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana musannif menyebutkan hadis At-tiyaratu syirkun, At-tatayyur adalah kesyirikan. Ini hadis yang jelas dinafikannya perkara at-tatayyur, dan dianggap itu adalah sebagai perbuatan menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kesyirikan tidak hanya masuk dalam ranah ibadah seperti doa, seseorang berdoa kepada makhluk, seperti seseorang melakukan isti'anah, permintaan bantuan dan pertolongan, istighatsah kepada makhluk. Namun masuk pula dalam babu syirik adalah ketika seorang hamba menyandarkan terjadinya sesuatu kepada makhluk selain Allah subhanahu wa ta'ala. Karena menafikan adanya tauhidur rububiyah yang secara jelas menerangkan kepada kita bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di alam semesta adalah berdasarkan kehendak Allah azza wa jal. Allah yang mengaturnya, Allah yang menentukan nasib seorang hamba. Nah, bila seseorang menyandarkannya kepada makhluk, hakikatnya dia telah menyekutukan Allah tabaraka wa ta'ala. Al-hadiyata asyarah, permasalahan yang ke-11, tafsiru tiyaratil madmumah, pentafsiran makna at-tatayyur yang tercela tersebut. Ini beberapa fawaid yang bisa kita ambil dalam bab at-tatayyur. Baik, sekarang kita masuk ke bab yang setelahnya, bab ma ja'a fit tanjim. Bab pembahasan yang datang seputar masalah at-tanjim, ilmu perbintangan. At-tanjim dari kata najmun, bintang. At-tanjim yaitu seorang mengaitkan terjadinya sesuatu yang terjadi di alam semesta ini dengan kemunculan bintang-bintang tertentu atau keberadaan bintang-bintang tertentu yang dilihatnya. Ini dikenal di dalam syariat dengan babu tanjim, bab at-tanjim. Terus bila pembahasan tanjim seperti yang tadi kita sebutkan, maka tidak jauh beda dengan keadaan-keadaan sebagian masyarakat yang mempublikasikan adanya ilmu-ilmu gugus-gugus bintang, kemudian mengaitkan dengan bulan-bulan kelahiran seseorang yang lahir di bulan Mei berarti gugus bintangnya demikian, yang lahir di bulan Maret berarti gugus bintangnya ini, bulan ini berarti ini, apakah Scorpio kah, ya kan, Gemini, apalagi, dan yang lain. Kemudian mengaitkan munculnya bintang gugus ini di bulan ini, di sebelah ini dan di arah ini sebagai pertanda bahwasanya seorang yang lahir di bulan tersebut akan mengalami demikian dan demikian. Hakikatnya bersifat peramalan, meramalkan nasib yang menimpa seseorang dengan adanya perbintangan dan perpindahan arah dari bintang-bintang yang dilihat di atas langit. Ini semuanya termasuk dalam bab at-tanjim, ilmu perbintangan, yang insya Allah ta'ala akan datang pembahasannya di dalam bab tersebut. Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin alaihi rahmatullah ketika menjelaskan tentang pembahasan ilmu perbintangan, beliau menyebutkan bahwasanya ilmu nujum, ilmu perbintangan tersebut, yang qasimu ila qismain, terbagi menjadi dua macam. Yang namanya ilmu perbintangan itu terbagi menjadi dua macam. Yang pertama beliau mengistilahkan dengan ilmu ta'thir, ilmu at-ta'thir. Dan yang kedua beliau istilahkan dengan ilmu tasyir, ilmu at-tasyir. Kalau ta'thir artinya ilmu yang mengaitkan dengan adanya bintang-bintang tersebut menimbulkan adanya dampak yang terjadi, yang terlihat di alam dunia. Terjadi musibah, dia bisa memperkirakan akan terjadi kemungkinan musibah di bulan ini karena di awal bulan muncul bulan ini dan bulan ini. Terjadinya sesuatu yang diprediksi akan ada, akan muncul. Dia melihat dengan adanya bintang-bintang yang muncul di langit dunia. Apakah terkait arahnya yang seharusnya di sini tiba-tiba di sebelah sana? Apakah terkait kemunculannya yang jarang muncul tiba-tiba muncul? Ini sebagai pertanda demikian dan demikian. Nah, ini semuanya masuk dalam bab ilmu at-ta'thir. Adapun dalam masalah ilmu taysir atau ilmu tasyir adalah ilmu perbintangan yang tujuannya adalah demi kemaslahatan-kemaslahatan duniawiyah. Naam. Demi kemaslahatan-kemaslahatan duniawiyah atau kemaslahatan-kemaslahatan diniyah, terkait ia menyandarkan arah-arah tertentu dengan melihat bintang-bintang yang ada di langit sana. Kalau arah demikian berarti safarnya kita harus ke sini dalam rangka untuk tujuan-tujuan bisnis, tujuan-tujuan dunia agar supaya dia tidak tersesat. Nah, kalau semisal digunakan dalam perkara agama seperti untuk menentukan arah kiblat kaum muslimin, ketika dia mengerjakan sholat dia bingung, tidak punya kompas, tidak pula ada orang yang bisa ditanya, maka dia melihat ke bintang, di bintang-bintang tertentu terkadang bisa menunjukkan arah-arah tertentu. Kalau bintang ini muncul di bagian sisi sebelah sini, maka menunjukkan arah timur, arah selatan, arah barat, sehingga dengannya akhirnya memudahkan dirinya untuk menentukan kemana arah kiblatnya. Ini yang diistilahkan dengan ilmu at-tasyir. Dan kedua macam ilmu perbintangan tersebut dari sisi hukumnya berbeda jauh antara satu dengan yang lainnya. Adapun terkait ilmu yang pertama, ilmu tafsir, inilah yang dimaukan dalam bab at-tanjim yang akan dibawakan oleh musannif alaihi rahmatullah. Disebutkan adanya beberapa ad-dalil yang menunjukkan haramnya perbuatan tersebut. Adapun kalau semisal yang dimaksud dengan ilmu nujum adalah ilmu tasyir dengan rincian pembahasan yang tadi kita sebutkan, maka ini adalah sesuatu yang mubah, bahkan terkadang dianjurkan kalau berhubungan dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan agama seperti menentukan arah kiblat. Ini adalah perkara yang dianjurkan padanya. Dan atas perkara inilah atau tafsir inilah dikenakan padanya firman Allah Subhanahu wa taala, wa bin najmi hum yahtadun, dan dengan bintang-bintang mereka mengambilnya sebagai petunjuk. Allah khabarkan dalam bentuk al-ibahah, membolehkan perbuatan tersebut dan bukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Azza wa Jalla, dan itu adalah termasuk dari kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Dan yang dimaksud dalam firman tersebut wa bin najmi hum yahtadun adalah ilmu taysir atau ilmu tasyir yang tadi telah kita sebutkan rincian, demikian pula penjelasan-penjelasannya. Nah, tayyib, sekarang kita akan menyebutkan dalil yang beliau bawakan di dalam bab tersebut. Qala al-Bukhari fi sahihihi, berkata Imam al-Bukhari di dalam sahihnya, qala Qatadah, belum menukilkan perkataan al-Imam Qatadah alaihi rahmatullah, khalaqallahu hadhihi an-nujuma li thalathatin atau li thalathin, Allah azza wa jalla menciptakan bintang-bintang ini karena adanya tiga tujuan, tiga maksud. Yang pertama, kata beliau, zinatus sama, sebagai perhiasan langit. Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim, walaqad zayyanas samaa'a ad-dunya bimasabiha, kami telah menghiasi langit-langit tersebut dengan masabih, dari kata misbah, lampu-lampu, lentera-lentera. Yang dimaksud al-masabih adalah an-nujum, bintang-bintang yang hakikatnya adalah sebagai perhiasan, seperti halnya lampu yang terlihat nampak indah di langit dunia. Nah, sebagai perhiasan langit. Kemudian yang kedua, tujuannya kata beliau, rujuman li syayatin, dalam rangka untuk rujuman li syayatin, melempar para syaitan. Melempar para apa? Asyaitan. Inilah yang disebutkan dalam ayat yang tadi kita sebutkan kelanjutannya, waja'alnaha rujuman li syayatin, dan kami menjadikan bintang tersebut sebagai rujuman li syayatin, sesuatu yang melemparkan syaitan. Disebutkan di dalam sebagian riwayat, asyaitan akan berupaya dengan keras bagaimana caranya mereka bisa mencuri berita-berita yang ada di langit dunia untuk kemudian mereka sebarkan kepada para wali-walinya dari kalangan peramal, dari kalangan para dukun, sehingga mereka berupaya semaksimal mungkin bagaimana caranya agar mereka bisa naik ke langit tersebut dengan saling menindis sebagian mereka di atas sebagian yang lainnya. Saling naik sebagian mereka di atas punggung sebagian yang lainnya. Dan dikala itulah Allah Azza wa Jalla menjadikan bintang tersebut sebagai panah ataukah pelempar asyaitan. yang akan membakar mereka sehingga mereka tidak berhasil mendengarkan berita-berita yang ada di langit tersebut. Nah, pembahasan ini telah kita sebutkan di bab-bab yang sebelumnya. Kemudian tujuan yang ketiga yang disebutkan oleh Al-Imam Qatadah, wa alamatin yuhtada biha, dan sebagai tanda-tanda yang seseorang mengambil petunjuk dengannya. Faman ta'awwala fiha ghairu dzalika akhta'a wa adha'a nasibahu. Yang beliau maksudkan sebagai pertanda yang seseorang mengambil petunjuk dengannya adalah masuk dalam bab ilmu tasyir. Yang tadi kita sebutkan, seseorang mengambil bintang ataukah mempelajari ilmu perbintangan adalah sebagai pertanda akan arah-arah tertentu, sehingga memudahkan safarnya seseorang dan memudahkan seorang mukmin untuk menentukan arah kiblatnya. Faman ta'awwala fiha ghairu dzalik, maka barang siapa yang mentakwil, mentafsirkan bintang tersebut selain dari perkara-perkara yang tadi disebutkan, ia takwilkan bukan dalam rangka untuk menghiasi langit, ia takwilkan bukan dalam rangka sebagai pelempar syaitan, bukan pula sebagai petunjuk untuk menentukan arah-arah perjalanan seseorang, ia tafsirkan dalam perkara-perkara yang lain, maka sungguh dia telah salah. Wa adha'a nasibahu, dan telah menelantarkan bahagiannya. Wa takallafa ma la ilma lahu bihi, dan dia telah membebani dirinya dengan sesuatu yang dia tidak punya ilmu atasnya. Selesai yang beliau sebutkan dari Al-Imam Ibnu Qatadah alaihi rahmatullah, yang di dalamnya bersihkan bantahan sebagian pihak yang beranggapan bahwasanya bintang-bintang tersebut memberikan dampak pengaruh pada nasib seseorang sehingga mereka berupaya untuk meramal terjadinya sesuatu atau akan terjadinya sesuatu dengan mereka memperhatikan gugus-gugus dan letak-letak bintang yang ada di langit dunia. Nah, kemudian disebutkan oleh beliau di sini, wa kariha Qatadatu ta'alluma manazil al-qamal, dan Al-Imam Qatadah tidak menyukai untuk seseorang mempelajari manazil al-qamar. Manazil al-qamar itu artinya adalah letak-letak bulan yang terkadang posisinya demikian, terkadang bentuknya demikian. Ini perkara yang tidak disukai oleh Al-Imam Qatadah alaihi rahmatullah. Walam yurakhis Ibnu Uyainah fihi, dan Ibnu Uyainah tidak memberikan rukhsah terkait masalah tersebut. Dakarahu harbun anhuma, disebutkan oleh Al-Imam Harb dari kedua ulama tersebut, yaitu Al-Imam Qatadah dan Al-Imam Ibnu Uyainah. Warakhasa fi ta'allumi manazili Ahmad wa Ishaq. Adapun sebagian di antara mereka para ulama memberikan rukhsah untuk seseorang mempelajari letak-letak bulan bukan bintang oleh Al-Imam Muhammad, demikian pula Ishaq Ibn Rahuyah alaihi rahmatullah. Sehingga menunjukkan dalam bab ilmu perbintangan tidak ada khilaf di antara para ulama, namun dalam bab ilmu untuk mempelajari letak-letak bulan, di bulan ini berada di posisi demikian, akan berubah nantinya menjadi demikian dan demikian, ini perkara yang diperselisihkan oleh mereka para ulama salaf. Wa an Abi Musa qala, dan dari Abu Musa Al-Asy'ari beliau mengatakan, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathatun la yudkhiluna al-jannah, ada tiga kelompok orang yang tidak akan masuk ke dalam jannah, ke dalam surga. Yang pertama adalah mudminul khamr, seseorang yang terbiasa untuk meminum minuman khamr, wa qati'ur rahim, Demikian pula seseorang yang memutus hubungan rahimnya, kerabatnya. Dan yang ketiga adalah wa musaddiqun bisihri, seseorang yang membenarkan ilmu sihir. Riwayat Ahmad wa Ibnu Hibban fi sahihihi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Disebutkannya permasalahan musaddiqus sihir, membenarkan ilmu sihir, di bawah babu tanjim, bab perbintangan yang dilarang di dalam Islam, adalah disebabkan karena adanya hadis yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man iqtabasa syu'batan minan nujumi faqad iqtabasa syu'batan minas sihri zada mazada. Barang siapa yang mempelajari salah satu cabang dari ilmu perbintangan, dan tentu yang dimaksud oleh Rasul adalah ilmu ta'thir yang tadi kita sebutkan rinciannya di awal pembahasan, maka hakikatnya dia telah mempelajari salah satu cabang dari ilmu sihir. Semakin bertambah ilmunya, maka semakin bertambah pula ilmu sihirnya. Di dalam riwayat tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyamakan hukum mempelajari ilmu perbintangan sama dengan mempelajari ilmu sihir, atau dengan kata lain, hakikat dari ilmu perbintangan adalah sama dengan ilmu as-sihir. Karena para penyihir hakikatnya mereka menyandarkan sihir-sihir mereka dengan bintang-bintang yang mereka lihat di langit dunia, sehingga mereka bisa meramal, mereka bisa menentukan keadaan nasib seseorang, mereka bisa memperkirakan sesuatu yang terjadi dan akan terjadi yang menimpa makhluk-makhluk Allah Azza wa Jalla. Ini juga perkara yang dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan hakikatnya bertentangan dengan pembahasan seputar at-tauhid yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, di mana seseorang menyandarkan nasib dirinya dan terjadinya sesuatu yang menimpa dirinya bukan karena Allah, namun karena bintang yang dia lihat di langit-langit dunia. Disebutkan di dalam hadis, pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melakukan salat. Kemudian dalam keadaan di waktu tersebut masih terlihat tanda-tanda turunnya hujan. Kemudian Allah mengatakan, kemudian beliau mengatakan, "Atadruna ma qala rabbukum?" Tahukah kalian apa yang diucapkan oleh Rob kalian, yaitu Allah Azza wa Jal? Kemudian Rasul mengatakan, Allah mengatakan di pagi hari turunnya hujan ini, Allah mengatakan, "Asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafir." Ada di antara hambaku di pagi hari ini yang beriman kepada aku, ada pula yang kafir. Wa man qala, seseorang yang mengatakan, "Mutirna bi fadlillahi wa rahmatih," kita diberikan hujan disebabkan karena karunia dan rahmat Allah Azza wa Jalla, yang menyandarkan hujan ini sebagai rahmat dari Allah, karunia, nikmat dari Allah Azza wa Jalla, dan dia yakini turunnya hujan sebabnya adalah karena Allah Azza wa Jalla. Maka Allah mengatakan, dia adalah seorang yang beriman kepada aku dan kafir mengingkari bintang-bintang yang dilihatnya di langit dunia. Wa man qala, dan seorang yang mengatakan, "Mutirna binau'i kadza wa kadza," kita diberikan hujan ini disebabkan karena adanya bintang ini, kemunculan bintang ini dan bintang ini, maka dia seorang yang kata Allah Azza wa Jalla, "Kafirun bi," kafir kepada aku, "wa mu'minun bil kaukab," dan beriman dengan bintang-bintang yang ada di langit dunia. Ini juga hadis yang berisikan bantahan. Demikian pula larangan seseorang menyandarkan satu sebab yang menimpanya, bahkan dalam permasalahan turunnya hujan, disebabkan karena bintang-bintang yang dilihatnya di langit dunia. Wallahu a'lamu bishawab. Ini sedikit yang bisa saya sampaikan di pembahasan pada malam hari ini. Wal'afu minkum wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.